Mitra bisnis di koran internet Kwi Kiangi memaparkan tulisan terbaru yang mengulas tentang pembangunan gedung baru DPR yang menuai kontroversi bahkan penolakan dari beberapa kalangan. Menurut Kwi Kiangi, publik sebaiknya tidak berpikir secara jangka pendek, mengingat gedung baru DPR memang sangat dibutuhkan oleh parlemen saat ini dan juga parlemen di masa depan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwi Kiangi. Pak Kwi, salah satu kontroversi yang mengemuka terkait dengan pembangunan gedung baru DPR adalah adanya fasilitas spa, pusat belanja hingga hiburan di gedung itu. Nah, menurut Bapak, apa memang ada kaitan antara tugas DPR dengan fasilitas-fasilitas itu, Pak? Ada kaitannya, sangat besar kaitannya. Oleh karena kalau dia diberi semua fasilitas, dia tidak perlu keluar dari halaman itu. Jadi semua kebutuhan bisa dipenuhi dan itu ada dalam kenyataan. Itu DPR di Eropa pada umumnya mempunyai fasilitas restoran dan macam-macam yang bagus. Oleh karena mereka sering sekali kerjanya itu kan tidak seperti kantor. Kerjanya sering kalau perlu sampai pagi. Paling tidak jarang mereka itu pulang makan malam bersama. Sehingga harus ada fasilitas dan saya menyaksikan sendiri istri-istrinya makan di sana bergabung dengan suaminya jadi supaya ya sesuai dengan standar mereka. Nah, mengenai spa dan lain-lain, itu anggota DPR kan manusia yang membutuhkan itu. Kalau mereka membutuhkan, lebih baik lari-lari ke hotel-hotel, hotel mulia atau bagaimana, atau lebih baik situ. Nah, itu kan baru benar klaim mereka kalau mereka nganggap dengan adanya fasilitas itu terus tidak ada yang kerja. Hanya menikmati semua fasilitas saja itu kan, ya itu asumsi yang aneh lagi gitu. Jadi Bapak melihat fasilitas itu memang dibutuhkan ya Pak Kwik? Iya, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, oleh warga biasa, ya itu dibutuhkan oleh anggota DPR di dalam kompleks supaya convenient, supaya lebih efisien gitu, nggak usah cari di mana-mana. Lantas kalau kita melihat kuatnya penolakan atas pembangunan gedung baru DPR, apakah ini tidak mengindikasikan ada yang salah dalam masalah ini, Pak Kwik? Tidak, memang warga itu yang tidak terlampau mendalam, dalam hal ini warganya yang salah. Oleh karena bahwa anggota DPR sekarang itu pantas untuk dikutuk, itu betul, tetapi membangun gedung itu tidak berarti untuk mereka. Ini sudah tahun 2010. 2014 kan mereka hilang, diganti lagi. Nah kalau gantinya masih brengsek lagi, ya sudah, kita tunggu lagi. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun membaik, itu untuk 200 tahun gedung itu mungkin. Gedung DPR Belanda itu 400 tahun masih seperti itu kok. Demikian Kwi Kiangi, saya Beni Rahmadi.